Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang beriman. Saya malam ini akan membacakan doa yang luar biasa. Doa yang diciptakan oleh seorang pendiri Tariqah Salafiyah, Syekh Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili. Doa ini ditujukan kepada mereka yang zalim. Saya berniat untuk mendoakan ini untuk mereka yang zalim di Palestina maupun di mana saja. Jadi kalau ada yang merasa zalim, tidak usah ngamini, bahaya ini. Doa ini sangat dahsyat dan sudah disebut sebagai doa mubarak dari Syekh Salafi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatbati jabaluti kahrik wa bisurati ighazati nasrik wa bi ghiratika lintihati hurmatika wa bi himayatika liman ikhtama bi ayati as'aluka ya Allah ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya sari'u ya muntakimu ya shadid al-batsh ya jabbar ya qahhar يا من لا يؤجزه قهر الجبابرة ولا يأثم عليها هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أسألك أن تجعل كيد من كادني في نحري ومكر من مكرني عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها ومن نصب لي شبكة الحداء اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها dengan nama Allah yang pengasih penyayang. Ya Allah, demi dahsyatnya sergapan keperkasaanmu, demi kilatnya pertolongan pembelaanmu, demi girahmu karena diinjak-injaknya kehormatanmu, demi perlindunganmu terhadap mereka yang berlindung pada ayat-ayatmu, kami memohonmu ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha dekat, wahai yang maha pengabul, wahai yang maha kilat, wahai yang maha penghukum, wahai yang maha dahsyat hantamannya, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha memaksa, wahai yang tak tertaklukkan oleh pemaksaan mereka yang perkasa, yang tak suka membinasakan raja-raja angkara, hunjamkanlah tipu daya mereka yang memperdaya kami ke leher mereka sendiri. Jerumuskanlah mereka yang menggali lubang untuk kami ke dalamnya, dan mereka yang memasang perangkap untuk kami, jerat dan ceploskan mereka ya Tuhan ke dalamnya. Ya Allah, dengan kehormatan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, cegahlah niat jahat musuh kami, hantarkan mereka kehancuran mereka, jadikanlah mereka tebusan bagi setiap sahabat kami, dan timpakan kepada mereka siksa hari ini dan hari esok. Ya Allah, cerai-beraikanlah gerombolan mereka, kocar-kacirkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, susutkanlah jumlah mereka. Ya Allah, jadikanlah kekalahan giliran mereka. Ya Allah, sampaikanlah azab kepada mereka. Ya Allah, keluarkan mereka dari daerah belasmu. Cabutlah mereka dari kelonggaran penundaan siksamu. Belenggulah tangan-tangan mereka. Ikatlah pada hati-hati mereka dan jangan sampaikan mereka kepada tujuan-tujuan mereka yang jahat. Ya Allah, cabik-cabiklah mereka seperti engkau mencabik-cabik musuhmu. Karena membela para nabi, para rasul, dan para kekasihmu. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana engkau menolong kekasih-kekasihmu atas musuh-musuhmu. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong kekasih-kekasih-Mu atas musuh-musuh. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong kekasih-kekasih-Mu atas musuh-musuh-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau memungkinkan musuh-musuh mendapatkan kami. Jangan berikan peluang kepada mereka menguasai kami karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, janganlah Engkau memungkinkan musuh-musuh kami mendapatkan kami. Jangan berikan peluang kepada mereka menguasai kami karena kesalahan-kesalahan kami sendiri. Ya Allah, amin, amin, amin, amin, amin. Perkara telah diputuskan, kemenangan telah datang, maka tak akan menang musuh-musuh atas kami. Amin, amin, siqah. Pelindung kami dari yang kami takuti, ya Allah. Jagalah kami dari jahatnya kejahatan-kejahatan. Dan janganlah jadikan kami sasaran bencana. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami apa yang kami harapkan dan yang lebih dari yang kami harapkan. Yahu, Yahu, Yahu. Ya Tuhan, yang dengan anugerah-Nya, karena anugerah-Mu kami memohon segera, segera, segera ya Tuhan, kabulkan, kabulkan segera ya Tuhan. Wahai Tuhan yang mengabulkan permohonan Nuh terhadap kaumnya. Wahai Tuhan yang menolong Ibrahim atas musuh-musuhnya. Wahai Tuhan yang mengembalikan Yusuf kepada Yakub. Wahai Tuhan yang menghilangkan penderitaan Ayub. Wahai Tuhan yang memenuhi permintaan Zakaria. Wahai Tuhan yang menerima tasbih Yunus bin Matta. Kami memohon dengan rahasia-rahasia doa-doa mereka itu. Hendaklah Engkau mengabulkan doa kami yang kami panjatkan dan memberikan apa yang kami minta. Penuhilah janji-Mu yang telah Engkau janjikan kepada hamba-hamba-Mu yang beriman.